وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa kita kok harus bersyukur? Karena nikmat Allah itu kalau kita hitung enggak akan bisa kita menghitung. Sudah dari bernafas saja itu sudah enggak ternilai harganya. Ketika orang sakit itu kalau susah nafas, satu tabung oksigen itu harganya kan mahal sekali. Padahal kita tiap hari gratis, gratis, gratis. Ya. Terus kemudian sinar matahari. Coba bayangkan kalau tidak ada sinar matahari, tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh, tidak ada tumbuhan yang bisa berbuah, dan banyak hal lain yang apabila tanpa matahari itu enggak jalan hidup ini. Itu kita mendapatkan gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di tubuh kita. Kita bisa buang air ke belakang saja itu sudah nikmat yang luar biasa. Coba bayangkan kalau enggak bisa ke belakang, ke rumah sakit kan. Nah, ada yang sampai di bedel di sampingnya, sampai ada yang diberi kantong. Kadang-kadang kita itu tidak begitu memperhatikan itu, lewat begitu saja. Ya, ini syukur dan masih banyak lagi sampai disebutkan wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak bakalan bisa menghitungnya. Maka syukur itu wajib. Kita sering ucapkan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kehujanan basah kuyup, alhamdulillah saya dapat berkah dari hujan. Ya. Kesandung, ya, jari-jarinya sampai keluar darah, alhamdulillah kok cuma jari. Ya. Saya masih bisa berjalan dan masih banyak nikmat yang lain. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak, ya, yang biasanya itu fikih. Ya, karena Ustaz Mursyidin beliau izin ya untuk tidak mengisi di Masjid Abdul Aziz. Nah, untuk mengisi kekosongan ini kita isi dengan akhlak yang biasanya kita belajar bersama Ahad pagi. Ya, insya Allah nanti Ahad pagi tetap berjalan. Kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah akhlak atau karakter yang sangat masyhur, yaitu al-ihsan. Nah, al-ihsan. Ya. Ihsan itu dari asal fi'il madhi ahsana. Ahsana itu artinya memperbaiki. Kalau hasuna itu dari kalimah usul atau kata pokoknya hasuna, itu kata aslinya ya, yang mujarot yang asli itu hasuna artinya bagus ya, terus kemudian ditambahi satu huruf alif yang menjadi mazid ya, ditambah satu alif satu huruf ziyadah menjadi ahsana, yang tadinya maknanya baik ya, kemudian ahsana maknanya menjadi memperbaiki. Maka kalau kita tasrif dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Maka ihsanan itu bentuk masdar, kalau dalam bahasa kita itu kata benda abstrak, maknanya adalah perbuatan baik atau perbuatan terbaik. Maka definisi ihsan secara bahasa maknanya adalah perbuatan baik. Kalau secara istilah ya, jadi istilahan au lughatan wa istilahan, etimologi dan terminologi. Ya secara istilah ihsan itu maknanya, karena ihsan itu adalah puncak dari agama ini ya, dari tiga tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama Islam, tingkatan yang kedua iman, tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Ya, itu disebutkan di hadis Jibril ya, ketika Rasulullah didatangi seseorang yang sahabat itu enggak kenal semua. Bajunya putih bersih, rambutnya rapi, tidak ada bekas itu orang perjalanan jauh. Biasanya perjalanan jauh kan numpak sepeda motor kan abut-abutan. Wajahnya aja kelihatan banyak kena debu asap gitu ya. Ini bersih seperti tidak ada bekas perjalanan jauh. Sahabat heran. Kemudian orang tadi tanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." "Wahai Muhammad, kabarku tentang Islam." Kemudian Rasulullah menyebutkan rukun Islam. Kemudian Rasulullah orang itu bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman." Maka Rasulullah menjawab tentang 6 rukun iman. Kemudian yang ketiga kalinya orang itu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan." Nah, kakola Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab tentang ihsan ini ya, "Anta butallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu wa idza illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu ketika kamu beribadah itu kamu itu seolah-olah melihat Allah ketika kamu beribadah. Itu ihsan. Ya. Jadi ihsan itu ketika kita beribadah, entah itu salat, entah itu zikir, ibadah apapun, seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah. Kenapa seolah-olah? Karena enggak bakalan kita bisa melihat. Kemudian disebut ya, "Wa illam takun tarahu fa innahu yara." Namun ya, jika engkau tidak bisa melihatnya, memang enggak bisa melihat ya. "Fa innahu yara," ketahuilah sesungguhnya Allah itu melihatmu. Jadi seandainya kita merasa tidak mampu untuk seolah-olah melihat Allah, maka ketahuilah dalam hati kita merasa bahwa diri kita itu sedang diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Nah, merasa diawasi oleh Allah. Ini ihsan. Kalau sudah seperti itu tuh ibadah nikmatnya luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah itu sholat kakinya sampai bengkak karena merasakan betapa nikmatnya karena ihsan itu. Ini itu ihsan. Maka ihsan itu adalah derajat tertinggi dari tingkatan beragama. Islam, iman, kemudian ihsan. Setelah Rasulullah menjawab itu, orang tadi mengatakan, "Sodakta, kamu benar." Lah para sahabat heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu ya, wa yusaddiquhu. Kami heran. Orang itu tanya, tapi begitu dijawab kok malah membenarkan. Ini siapa ini? Nah, setelah itu kemudian "Tsumman talaqa falabistu maliyan." Akhirnya orang itu tuh pergi, terus tiba-tiba hilang gitu aja. Pergi langsung hilang. Biasanya pergi kan cek ketok mlaku ya. Tunak-tunuk. Iki terus hilang gitu. Ning ndi wong e mau? Ya. Kemudian Rasulullah mendekati Umar. Ini hadis yang meriwayatkan Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab ditanya, "Ya Umar, ya, atadri manisail?" "Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi. Ya. Siapa yang bertanya tadi, Umar? Ya, maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, qul fa innahu Jibril ataakum yu'allimakum dinakum. Dia itu tadi Jibril, Umar, dia datang itu untuk mengajarkan agama kepada kalian. Tapi beliau Jibril alaihissalam tadi bertanya cara metodenya. Ya, padahal sebenarnya ingin mengajarkan para sahabat. Nah, ini ihsan. Dan proses pengajaran ihsan ini melalui malaikat Jibril, betapa mulianya ilmu ini. Nah, akhirnya ihsan ini ya terbagi menjadi dua. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Ini hadis arba'in. Ya, tentang ihsan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah itu mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat terbaik kepada segala sesuatu. Ya. Wa idza qaltum fa ahsinu qitlah. Jika kamu membunuh, maka baguskanlah cara membunuhmu. Ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Jika kamu menyembelih, maka baguskanlah sembelihanmu. Ya. Fal yuqidda ahadukum safratah. Maka hendaklah salah seorang dari kalian yang ingin menyembelih menajamkan pisaunya. Fal yurih dzabihatahu, dan senangkanlah binatang yang akan disembelih. Nah, ini berbuat ihsan. Ternyata berbuat ihsan tidak hanya semata-mata kepada Allah dalam ibadah. Ternyata Allah mengharuskan, mewajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu, termasuk kepada binatang. Termasuk perbuatan yang tidak berbuat ihsan, yaitu isa'ah, yaitu berbuat kerusakan. Ketika mau menyembelih binatang itu, binatangnya dibegin-begin. Nah, pisune diatung-atung ki. Kowe nak ra manut ya tak sembelih nganggo iki. Nah, wis. Ya, dibegin-begin. Kadang itu tahu kambing itu. Kadang ada juga, ini kasus nyata. Anak kambing disembelih di depan induknya. Itu kambingnya menangis gitu, keluar air mata. Itu menyayat hati si kambing. Ini bukan perbuatan ihsan, ini menyakiti hati. Nah, ini. Nah, makanya terhadap binatang pun ya kita harus berbuat baik. Sebab ihsan itu dibagi menjadi dua, yaitu al-ihsan fil ibadatillah, ya fil ibadatil khaliq. Yaitu ihsan adalah dalam beribadah kepada Al-Khaliq, yaitu Sang Pencipta. Kemudian yang kedua al-thani, yaitu al-ihsan fi hukukil khalqi, yaitu dalam menunaikan hak-hak makhluk. Jadi ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Nah, termasuk ihsan kepada makhluk tadi kepada binatang. Terus kemudian contoh lagi hadis. Ada seorang wanita, dia itu pekerjaannya pekerjaan yang dihinakan. Ya, dia adalah seorang pramuria. Ya, pramuria. Ketika dia melewati sumur, ya, ternyata di dekat sumur itu ada anjing yang lidahnya itu menjulur keluar. Kehausan, sampai anjing itu menjilat-jilat pasir karena kehausan. Ya, anjing itu berharap di pasir itu ada lembab-lembabnya air. Akhirnya melihat anjing itu, wanita tadi, yang itu adalah wanita tunasusila, turun ke sumur. Sumurnya tidak kayak di sini, kita turun nggak bisa bangun, ya nggak bisa mentas. Ya. Ya, kalau di sini, kalau di sana itu bisa dituruni. Ya. Jadi sumur yang ada di sana itu bisa dituruni, bisa dituruni. Kemudian sepatunya dilepas. Sepatunya tadi diisi air, dia naik lagi. Kemudian sepatu itu diberikan kepada anjing itu dan anjing minum air yang ada di dalamnya. Dan ternyata walaupun orang itu tiap harinya berbuat dosa besar, karena ihsannya kepada anjing, ingat anjing gitu ya, anjing itu menjadikan orang itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di kisah yang lain, orang yang mengabaikan tentang ihsan. Ada seorang wanita yang mengurung kucing itu dikurung di kotak. Kalau di kita mungkin di dalam lemari. Ora dikei ngombe, ya ora dipakani, dijangke ya diculuke ora ngombe golek tikus ya enggak. Nganti kucinge mati. Nah, dengan perbuatan inilah akhirnya Allah tidak ridho dan wanita tadi dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kucing padahal bukan manusia. Maka terhadap binatang kalau kita membunuh, bunuhlah dengan baik. Contoh misal nyamuk kurang ajar ya. Digeplak urung mati, dicekeli ya, wulune diprotoli siji-siji rasak nungwe. Nah, itu menyiksa. Atau mungkin dicekeli ya, siti-siti diobong ning nggon geni ya. Golek penilin rasakno kowe ya gen. Apa-apa delok iki kancamu iki diobong. Nah, itu merupakan perbuatan yang dicela. Ya, perbuatan tercela dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun nyamuk. Nah, terus lagi tikus. Nah, itu kan binatang-binatang yang menjengkelkan kan ya. Tapi ono wae ya. Wong ngingui pitik wentek terus kok tikus ora diingu. Wah kaya ra karuan anake kan. Tikus kecekel. Nah, kalau kecekel itu jepretan kan, jepretan jebret kan mati kan, rampung kering gua. Ternyata nangkapnya dengan kurungan gitu ya. Jepretan yang ada kurungannya begitu ketangkap kan masih hidup tikus itu. Nah, metenane kan bingung. Dipukul ya angel gitu. Wong ketutupan, disogok ya kliwat-kliwat kan ya. Arep dibuka yang melayu malah hilang, bingung gitu. Kadang-kadang kita melihat dijemur. Nah, itu yang termasuk menyiksa. Walaupun itu tikus, itu namanya bukan fa'ahsinu qitlah, tidak membaguskan membunuh. Ya, jadi segera kan kalau bunuh ya bunuh mati jebret langsung. Ya, kalau dijemur itu kan sidih kan ya. Terus kadang kurang-kurang jam biar mati gitu. Bayangke coba kalau kita yang dijemur. Nah, maka di dalam Islam itu hukuman mati itu dipenggal, bukan ditembak, bukan digantung. Ya, sebab berdasarkan penelitian, ya, ternyata orang itu mati tercepat dengan dipenggal, termasuk binatang disembelih. Sebab ini ada namanya dari otak ke jantung itu ada namanya semacam jaringan yang mana spinal cord gitu ya. Spinal cord itulah yang kalau masih belum terputus ya, maka walaupun dia apa namanya sudah mungkin keluar darahnya banyak, sudah ditembak atau digantung, rasa sakitnya enggak hilang-hilang. Maka dengan misal kambing disembelih, spinal cordnya langsung putus, itu enggak merasakan sakit sama sekali. Walaupun mungkin kambing itu kejet-kejet, tapi kalau spinal cord ini putus, maka tidak merasakan sakit. Itu yang disebut dengan membaguskan dalam menyembelih. Ya, termasuk hukuman penggal dalam Islam. Itu adalah justru hukuman yang paling manusiawi. Karena apa? Orang yang dipenggal tidak merasakan sakit. Langsung putus, enggak ada rasa sakit. Tapi kalau ditembak, der, ya, suwi sampai bermenit-menit. Apalagi digantung, itu menyiksa sekali. Nah, ini ternyata Islam mengajarkan fa'ahsinu qitlah kalau kita ingin membunuh, walaupun itu adalah binatang yang boleh dibunuh seperti nyamuk, tikus, tapi bunuhlah dengan cara yang baik ya, jangan disiksa itu. Terus kemudian berbuat baik itu bukan hanya pada binatang ya, tapi tadi disebutkan kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah ketika ibadah itu ihsan. Nah, kepada manusia sekarang. Ya, kepada manusia. Bagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang berbuat terbaik kepada manusia yang lain. Ini. Jadi itu terbaik, manusia terbaik. Terus kemudian Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik dari kalian terhadap keluargaku, terhadap istriku, terhadap orang lain. Berbuat yang itu ihsan. Nah, ini. Nah, akhirnya kalau kita kembalikan ihsan ini, kenapa ihsan itu akhlak yang tertinggi, ya, kita kembalikan maksud Allah menciptakan manusia. Ya, maksud Allah menciptakan manusia itu ada dua. Ringkasnya adalah sebagai hamba dan khalifah, ada dua. Sebagai hamba dalilnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah. Dengan menjadikan ibadah ini sebagai pekerjaan kita, ketika waktu-waktu yang diharuskan ibadah, maka ini akan menjadikan kita menjadi orang yang soleh. Ya, kita akan menjadi orang yang hasan, yaitu orang yang baik. Terus kemudian meningkat ke tujuan Allah menciptakan manusia berikutnya, yaitu sebagai khalifah. Ya, huwa ansakum minal ardi wastamarukum fiha, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi ini, engkau kalian diciptakan dari tanah ini, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmurnya, yaitu sebagai pemakmur bumi. Tugas kita yang kedua justru ini yang levelnya lebih tinggi, yaitu sebagai pemakmur bumi. Ini. Nah, sebagai pemakmur bumi ini bukan hasan lagi, bukan soleh lagi, tapi sudah menjadi muhsin atau menjadi musleh. Nah, bukan baik lagi tapi menjadi yang memperbaiki. Memperbaiki. Jadi ada istilah soleh itu tujuan untuk ibadah, dan ternyata ada yang lebih tinggi levelnya yang terkait dengan ihsan, yaitu menjadi musleh dan menjadi muhsin. Ya. Ini, jadi ini yang kadang-kadang kita terlupa. Kita hanya ingat ibadah saja, tapi ternyata ada level tertinggi. Dalilnya apa tadi? Khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, kita berbuat baik kepada binatang dan makhluk-makhluk yang lain. Ahli ilmu mengatakan tentang perbandingan orang soleh dan orang musleh, orang yang hasan yang bagus sama orang yang muhsin. Perbandingannya ini ahli ilmu mengatakan muslihun wahidun ya ahabbu ilallahi min alafi sholihin. Satu orang muslih, yaitu orang yang memperbaiki tadi, orang yang ihsan tadi, ya, ceritanya tadi sampai luar biasa, sampai orang dimasukkan surga padahal dia ahli maksiat, ya, karena memang luar biasanya ihsan. Jadi muslihun wahidun ahabu ilallahi min alafi sholih. Satu orang muslih lebih dicintai oleh Allah daripada ribuan orang sholih. Ini, ya. Jadi satu orang muslih yang berbuat ihsan, memperbaiki umat, ya, pendakwah, penggerak masyarakat, para pejuang di masyarakat, ya, dengan dasar keikhlasan, itu lebih dicintai Allah dibanding ribuan orang soleh. Mengapa? Ya, ya, mengapa? Li'annal. Karena li'annal musliha. Karena orang muslih itu, ya, yahmallahu bihi ummatan. Karena orang muslih itu, dengan melalui orang muslih itulah Allah menjaga umat ini. Dia kan seorang pejuang, seorang yang memperbaiki umat, orang yang terjun di masyarakat dengan berbagai masalahnya, orang yang sabar ketika di masyarakat dengan berbagai gangguan dan benturannya. Dan itu ternyata akan memperbaiki, Allah akan menjaga umat ini melalui orang-orang muslih ini. Terus bagaimana dengan orang soleh? Wasolihu yaktafi bihimayati nafsihi. Sedangkan orang soleh itu cukup hanya bermanfaat atau menjaga dirinya sendiri. Tapi untuk menjadi muslih harus soleh terlebih dahulu. Nah, inilah pentingnya ihsan, berbuat yang terbaik. Jadi ihsan itu bukan semata-mata ketika ibadah saja seolah-olah melihat Allah atau merasa diawasi Allah. Ternyata ihsan itu juga berbuat baik terhadap makhluk, kepada manusia tadi contohnya, kepada binatang ada contohnya tadi, kepada tumbuhan. Nah, tumbuh itu makhluk apa tidak? Makhluk. Ya, kadangkala kita menghias rumah itu dengan tumbuhan hidup. Ya, wis kok kene jero rumah kena srengenge ya orang. Ya. Hidupnya tumbuhan itu kan karena fotosintesis dari matahari kan. Disirami ya orang. Lah batine sing duwe rumah, Allah wong wit ning mati ganti lah wis. Nah, ini juga bukan perbuatan ihsan. Itu makhluk hidup, ya, dia butuh disiram. Kenapa kok tandur? Kalau kamu tidak bisa merawat, biar liar saja di kebun sana. Kenapa kamu pindah ke pot gitu? Ini, maka siramilah, kasih sinar matahari. Nanti kalau mungkin dimasukkan malam hari, masukkan ke dalam rumah. Kita harus menyayangi makhluk Allah. Ini berbuat ihsan. Kemudian memelihara burung, ya. Memelihara burung boleh, asal dikasih makan, dirawat, ya, burungnya merasa nyaman, tidak sampai tersiksa, itu juga berbuat ihsan. Tapi kalau memelihara burung nggak dipakani, ya, kemudian kan kadang-kadang sampai ngelak, ya, sampai ngos-ngosan, ya, sampai melet-melet, ya, itu tidak berbuat ihsan. Terus kemudian lagi, kita melihat kenyataan yang ada, sirkus. Sirkus ini sekilas kita melihat tidak ada masalah. Tapi wallah alam bisawab, ya. Untuk melatih mereka biar mereka nurut sama pawangnya, sama yang punya, itu biasanya dengan kekerasan. Disiksa terlebih dahulu biar dia menjadi drop mentalnya, akhirnya nurut. Ini banyak di media sosial disebutkan tentang masalah ketidakprihewanan, ya, terhadap binatang sirkus. Kita penonton mungkin melihatnya yang asik-asik saja, tapi di balik itu wawa alam, ya, kola wa kola, tapi sepertinya memang melatihnya adalah dengan kekerasan, bahkan kadang-kadang disiksa biar binatang itu nurut. Ini juga tidak dibenarkan karena ini perbuatan isaah. Isaah itu adalah adidul ihsan, kebalikan dari ihsan, yaitu berbuat kerusakan. Ini terus lagi, nah, wah lah anak ini kita ini sing entuk ihsan wong lanang kabeh. Nah, sekarang ibu-ibu lah, aku bagian apa, maksud aku kon nyembeli, ya, terus meteni tikus aku ya rawani kok. Nah, terus kemudian tugasnya bapak-bapak lah, tugasmu apa? Ternyata, ya, ini juga pendapat dari sebagian ulama. Berbuat ihsan itu ternyata tidak hanya kepada makhluk yang hidup. Makhluk hidup itu manusia, binatang, dan tumbuhan. Ya, kalau tumbuhan juga makhluk hidup tapi tidak bernyawa, lah makhluk yang bernyawa itu manusia dan hewan. Nah, termasuk ihsan itu adalah kepada benda mati. Nah, sekarang ibu-ibu kan di rumah. Nah, di rumah ada apa kira-kira ibu? Ada lantai, ya, ada meja kursi, ada dapur. Nah, membersihkan lantai, membersihkan rumah, ngepel, itu termasuk perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan terhadap makhluk mati ini, ya. Termasuk ngedusi anak ini, itu perbuatan ihsan. Ya. Nyetrika sudah memiliki baju, dirawat bajunya, ya, sehingga tidak mubadir, perbuatan ihsan. Ini duwe sepatu disemir, dilus-lus, itu perbuatan ihsan terhadap benda mati. Ini. Nah, termasuk Rasulullah SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang untanya itu kurus sekali. Kurus sekali, kon gawean terus nanti panganan ini kurang. Itu ternyata ditegur oleh Rasulullah dan itu dilarang oleh Rasulullah untuk menganiaya, membuat binatang itu menderita atau tersakiti, itu tidak dibenarkan. Terus ada lagi mungkin kita lihat karapan sapi. Ya. Karapan sapi itu kan ketika biar cepat itu kan pakai. Nah, garukan kawat ki digosok-gosok kene nggon pupune sapi ne kuwi, nganti berdarah-darah. Tujuannya apa? Biar sapi ini larinya wonceng sak kenceng-kencenge. Itu juga termasuk tidak berbuat ihsan. Terus lagi adu jago. Nah, itu kan adu jago, jebret-jebret wis entek sing sapi wis langsung. Nah, ana sing mati. Wong enggak mati saja mereka saling tersakiti aja enggak boleh. Itu juga tidak berbuat ihsan, itu perbuatan isaah, ya, yang berbuat yaitu berbuat tidak baik, yang membuat kerusakan. Nah, ini berbuat baik terhadap makhluk Allah. Dan ihsan yang lain lagi itu di semua tempat. Tadi disebutkan di hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu berbuat ihsan pada segala sesuatu, semua segala sesuatu, termasuk ketika kita bekerja. Kita bekerja. Kalau kita bekerja hanya sebatas sesuai dengan akad, aku kon mangkat jam itu, mangkat jam itu titis. Nah, aku nikine kon lungguh nulis ya, nulis tok, nanti balik terakhir wis rampung. Kalau kita mungkin akadnya datang jam 7 atau jam 8, pulangnya jam 5 sore. Kemudian kita datang ke sana jam 8, kemudian bekerja sesuai tugas kita yang diakadkan. Kemudian pulang jam 5 sore. Kemudian nanti tanggal 0 bayaran. Ini belum termasuk ihsan. Ya. Tapi masih hanya sebatas soleh atau hasan. Ya. Karena apa? Karena hanya sebatas kemanfaatan untuk dirinya. Sebatas akad. Dia dibayar sesuai dengan standar akad. Tetapi kalau kita bekerja di situ sudah memberikan lebih. Ya lebih. Aku jane niki-niki nyambut gawe mumpun ngetik tok. Tapi kita kok ya ana jam rusak tak dandanane. Ya, ihsan sudah melebihi dari akad. Kebermanfaatan sudah lebih dari yang sesuai untuk kepentingan dia, yaitu akad. Oh, ternyata kok ya kotor nggih pas kebenaran tukang sapune sakit tak sapune. Ihsan. Oh ya ana mobil kok ya kaya ngene regete padahal iku meh dienggo tak kumbahi. Padahal itu bukan tugasnya. Itu baru ihsan. Yang nanti menjadi seorang yang muhsin atau muslih. Ingat, muhsin atau muslih itu lebih Allah cintai dari ribuan orang soleh. Nah, ini berbuat ihsan. Ya. Terus kemudian aku ning omah kita iku di waktu aku tak mulang ngaji bocah-bocah ya. Ben walaupun muridnya siji tangga kutok ora apa-apa, tak ulangi walaupun saya itu melegake waktu bar asar nganti maghrib mulang cah siji. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bermanfaat bagi orang lain, itu namanya muslih atau muhsin, berbuat ihsan. Lebih cintai Allah daripada 1000 orang soleh. Memang menjadi berbuat ihsan itu berat. Banyak tantangan, kadangkala harus berbaur dengan orang, harus bersosial. Dan ternyata Nabi SAW sudah mengabarkan ini, ya. Mengabarkan tentang keutamaan orang yang mau bersosial. Ini ya. Ini apa tentang orang bersosial ini ya? Alladzina yuha alladzi yukhalit almu'minul ladzi yukhalitun nasa ya. Almu'minul ladzi yukhalitun nasa, orang mukmin yang berbaur dengan manusia, yang bersosial. Ya, sing jenenge bersosial iki banyak benturan apa? Enak-enak saja Bapak Ibu, banyak benturan. Ya. Kemudian wayas biru ala adahum, dan dia bersabar atas gangguan-gangguan. Disindir kancane ya, wong sok alim ya. Masa utang bank ora gelem jare riba, ya, disindir, ya. Wong kok banget temen wayahe ngobrol-ngobrol enak-enak adzan kok geblas di masjid. Itu tidak setia kawan. Nah, dirasani meneng kan itu kan. Ono wae pokoke sing dadi masalah. Maka disebutkan ya al-mu'minul ladzi yukhalitu nasa, orang yang mau berbaur dengan manusia, wayasbiru ala adahum, dan bersabar atas gangguan mereka, khairun, lebih bagus ya minal ladzi la yukhalitu nasa wa la yasbiru ala adahum, lebih baik daripada orang yang tidak mau bersosial dan tidak sabar atas gangguannya. Ah, aku wis ora bersosial ah marake masalah. Tapi dikabarkan oleh Rasulullah lebih baik yang bersosial tapi dengan kesabaran. Nah, uzlah atau menyendiri ya, itu ya. Istilahnya kan ada istilah uzlah, orang yang menyendiri mungkin di pucuk gunung ya. Menghindari kerumunan manusia. Itu disyariatkan ketika terjadi fitnah. Itu ya. Terjadi fitnah perselisihan antara kaum muslimin ya, orang yang berjalan lebih baik dari yang berlari, orang yang berhenti lebih baik daripada orang yang berlari, orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri, orang yang diam lebih baik dari orang yang berbicara. Itu disyariat untuk uzlah, yaitu untuk menyendiri, untuk menghindari apa? Fitnah. Tapi kondisi masyarakat kita yang masih kaum muslimin ya, masih sapa menyapa, masih mengucapkan salam, tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan ya. Kita damai-damai saja di antara kaum muslimin. Ya kita lebih baik berbaur dengan mereka untuk menyebarkan dakwah yang rahmatan lil alamin ini. Nah, ini tentang berbuat ihsan ya. Jadi ternyata memang menjadi berbuat ihsan itu tidak semudah dari teori yang diucapkan ya. Butuh sekali perjuangan, kerja keras, kesabaran yang luar biasa karena banyak benturan-benturan di situ dan kecapean kadang-kala ya. Kecapean. Nah, tadi disebutkan perbuatan ihsan itu ternyata lebih dicintai oleh Allah daripada 1000 orang yang soleh ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi rasul, punya musuh apa tidak? Tidak punya. Ya. Tidak punya musuh sebelum diutus menjadi rasul. Ya. Bahkan orang-orang menyebut Al-Amin. Al-Amin ini orang yang jujur. Ya. Orang yang paling jujur seantero Arab. Itu adalah Muhammad bin Abdullah. Orang-orang memuji-muji. Tidak ada yang memusuhi, semua memuji Rasulullah SAW karena keluhuran perilaku beliau. Begitu usia 40 tahun, beliau diperintah oleh Allah untuk menjadi muslim, menjadi muhsin, yaitu orang yang memperbaiki. Ya, tadinya kan soleh kan, orang baik kan, tapi begitu menjadi muslim, menjadi muhsin, orang yang berbuat ihsan, mendakwahkan tauhid, berbenturan dengan agama mereka yang mereka masih menggunakan perantara berhala. Rasul mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Nah, akhirnya ini menjadi benturan dengan mereka. Mereka beribadah kepada Allah dan selainnya gitu kan, melalui berhala, melalui perantara wasilah yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi Rasulullah mengatakan hanya kepada Allah ya, wahdah hanya kepada Allah. Terjadilah benturan-benturan, terjadilah pertentangan. Sampai puncaknya Rasulullah ingin dibunuh oleh mereka, yang akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Selama 13 tahun beliau di kota Mekah. Jadi itulah bagaimana wujud contoh seorang muhsin, orang yang berbuat ihsan. Dan itu ternyata memang benar, ahli ilmu mengatakan 1000 orang soleh gitu ya, bandingannya dengan 1 orang muslih, yaitu orang muhsin yang berbuat ihsan. Itu Bapak Ibu semua ya, terkait dengan ihsan. Dan seandainya kita semua berbuat ihsan, berbuat yang terbaik untuk orang lain, insya Allah masalah-masalah yang ada di masyarakat itu akan teratasi. Bisa dikatakan simpelnya begini Bapak Ibu, solusi dalam mengatasi permasalahan sosial ya adalah dengan berbuat ihsan. Jadi sekali lagi, solusi dalam mengatasi permasalahan sosial masyarakat adalah dengan berbuat ihsan. Karena ihsan itu adalah tingkatan tertinggi dari agama ini. Ya. Dalam ihsan itu mengandung pengorbanan. Ya. Mengandung apa? Bantuan. Mengandung juga empati. Semuanya terkandung di situ. Bahkan hampir semua akhlak mulia itu terkumpul di situ pada ihsan. Nah, oleh karena itu marilah kita bersama-sama ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan untuk selalu memberikan yang terbaik, terbaik lagi berbagi kepada sesama kaum muslimin, berbagi kepada masyarakat sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang yang memperbaiki. Demikian yang saya sampaikan ya, apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah itu dari saya sendiri dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ya, mengarahkan kita kepada jalan yang benar agar benar-benar kita hidup di dunia ini bisa mengemban dua amanah tadi, yaitu sebagai hamba Allah yang tunduk taat beribadah kepadanya dan sebagai seorang yang muhsin, yaitu orang yang menjadi khalifah di muka bumi ini untuk memperbaiki umat ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.